berputar kawan. Kita mesti tegar menghadapi untuk masa depan kita nanti. Tengoklah indahnya negeri ini, kebesaran yang kita miliki. Tanah air yang indah dan permai, bersama kita syukuri. Bahagia.